Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadruh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du al-mukarramun para alim, ulama, para asatir yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pendengar radio Fafiru Ilallah yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau Hadratul Mu'alif Salawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini menjelang buka puasa benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin begitu indahnya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diberi kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu saat ini Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan kullu amali bani Adam lah. Jadi semua anak Adam amalnya ini untuk dirinya sendiri. Jadi kullu amali bani Adam lahu illa sauma, kecuali poso. Fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali poso. Sebab sesungguhnya puasanya umat itu untuk aku, kata Allah. Dan akulah yang membalas, tak balas dewi, bila perlu tanpa hitungan. Ini termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada anak Adam. Sehingga pada suatu saat, ma'asyiral hadirin, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini matur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, apa ada di antara hamba-hambamu yang kau beri kemuliaan seperti halnya engkau memberikan kemuliaan padaku? Di mana aku seorang hamba yang kau perkenankan bisa berbicara langsung dengan engkau? Mulane Nabi Musa disebut Al-Kalim karena iso bicara langsung wonten ngersani Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah jawab, ono Musa, ada. bahkan ada hamba-hambaku yang kuberi kemuliaan melebihi kemuliaan yang kuberikan kepadamu. Terkejutlah Nabi Musa. Golongan siapakah itu ya Allah? Yaitu golongan besok umat-umat setelah kau. Umatnya kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini besok umat-umat itu kuberi kemuliaan melebihi kemuliaan yang kuberikan kepadamu dengan bulan Ramadan. Kemuliaan apakah itu ya Allah? Nabi Musa matur, yaitu dengan Ramadan umat Muhammad kewajibkan puasa. Sehingga umat Muhammad dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan mengharap ridhoku, dia berpuasa di siang hari, mencegah makan dan minum, walaupun kerjanya berat, walaupun kerjanya ke sawah, walaupun kerjanya sangat berat sekali, sehingga bibirnya memutih, wajahnya pucat, tapi dia tetap berpuasa. Lebih baik aku mati daripada aku meninggalkan puasa untuk Tuhanku. Luwe becek aku pingsan, luwe becek aku sakit, bahkan mati pun asal aku bertemu dengan Tuhanku. Lu umat-umat akhir zaman yang dengan puasa Ramadan itu dia berani berkorban untukku, ingin bertemu kepadaku. Saat itu aku beri kemuliaan lebih agung daripada kamu, wahai Musa. Sehingga menjelang puasa, menjelang buka puasa, kados ngeten iki ibu-ibu, Allah mengatakan, mongko tak angkat hijabe umat-umat itu karena laparnya, karena dia bertahannya, sehingga tak angkat aling-aling sehingga ia berhadapan dengan aku. Sedangkan kaum Musa, kamu bisa berbicara kepadaku itu melalui 70 ribu hijab, 70 ribu aling-aling. Hadirin yang saya muliakan, berarti sore hari ini kita semuanya ini langsung berhadapan kalian Gusti Allah. Krono hijab langsung diangkat, berarti ati kulon jenengan sing poso nok ngersane Gusti Allah itu langsung berhadapan kalian Gusti Allah. Alangkah bahagianya umat ini di sore hari menjelang buka puasa. Dia diperkenankan menghadap kepada Tuhannya. Hijab diangkat kalian Gusti Allah. Ini janji pun Gusti Allah. Anak-anakku, adik-adikku, hadirin wal hadirat. Tapi benarkah kulon jenengan malam atau sore hari ini terilang hijab madep teng Gusti Allah? Masih roh hadirin. Apa kulon jenan hati-hati yang ada di saat ini betul-betul berhadapan dengan Allah kah? Ataukah sebaliknya? Kalau ini hadis jelas benar, ma'asirul hadirin. Tapi nyatanya kulon jenengan sore hari ini hati kita gak iso madep nang Gusti Allah. Walaupun dengan zikir, dengan mujahadah, tapi kok isuk minggu kok gak semadat. Apa penyebabnya? Hijab itu memang diangkat kali Gusti Allah. Tapi sayang kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, bareng hijab diangkat kali Gusti Allah, kula jenengan dhewe sing gawe aling-aling ana ngersani Gusti Allah dhewe. Bahkan aling-aling utawa hijab sing kula jenengan ciptakno itu adalah hijab paling dahsyat dan paling berat dibandingkan hijab sing wis diangkat jumlah 70.000 hijab kalian Gusti Allah itu. Inilah. Yen wis hijab niki jenengan ciptakno, kula nyiptakno. Aling-aling niku kula jenengan gawe dhewe. Aling-aling apa iku sing aling-aling teng Gusti Allah? Mengone ati kula jenengan teng Gusti Allah krana ana penyakit iblis sing njenengi ati, yaiku hijab sing paling agung. Walaupun puasa setiap tahun di bulan Ramadan, ditambahi puasa-puasa sunah sing kula jenengan lampahi di bulan-bulan lain, tapi lek penyakit hijab sing ana ing jerone atine kula jenengan durung kula panjenengan bersihkan, tetep kula jenengan ora iso madhep ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mestine wong poso iku buka poso salat maghrib langsung macet iku atine. Mestine ngoten. Kena wis diangkat kali Gusti Allah. Terus disambung salat tarawih, salat isya, salat tarawih wetu. Mestine atine madhep teng Gusti Allah. Krana madhep ketok kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah. Sehingga mungkin panjenengan menangis di dalam salat. Krono ngerti lek madhep ana ngersane pun Allah karung gembul dosa mahasiswa sadiri. Krono ngerti rikala Allahu Akbar. Diri kita ini berkhianat terus menerus. Krono ruh lek madhep ana ngersane Gusti Allah. Tapi kula jenengan terus pundi mahasiswa sadiri? Wis ngono apa durung? Apa mari poso, sholat, lumangsa aku wis poso, aku apik. Ganjaranku ditikel-tikel karo Gusti Allah. Sehingga aku sholatku ditikel-tikel. Rikala aku ngaji sak jangkah padha karo satu tahun ibadah. Apa yo ngono? Sehingga orang ngendelo Gusti Allah, tapi ngendelo sak liyane Gusti Allah. Terserah hati kula jenengan yang bisa menilai. Sebab hakikate wong madhep nang Allah ku yo ngendel sing didhep. Jenengan ngadhep nang presiden mesti ngendelno presiden. Lek ana apa-apa aku njaluk tolong presiden. Kalau ada kesulitan aku minta tolong pada presiden. Sing atine ngadhep nang donya nggih ngoten. Aku puas dengan hartaku sehingga ada apa-apa cukup hartaku yang mengcover. Bahkan lek ono kesulitan dengan hartaku, aku bisa membuat kemudahan. Sembahan dunyo iku. Karena jenengan kulo, sing didep adalah dunyo ni. Sing ngedep ibadah ni ngoten iku hadirin. Besok ono akhirat apabila neraka dibentangkan. Aku rawedi, aku ahli poso, aku ahli sholat. Aku yo wis ibadah haji, posoku berkali-kali tiap tahun penuh, bahkan poso sunahku tak lampahi, ibadah-ibadah tak lakoni, aku rawedi, tak jukno ibadahku. Ini berarti hati lonjengan mingu teko Gusti Allah, sehingga panjenan ngendelno sak liyane Gusti Allah. Monggo kita koncei kekeliruan-kekeliruan kita ini hadirin. Kesalahan-kesalahan iktikad kula jenengan ini monggo kita oncei. Lebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini. Hadirin yang saya muliakan. Mulane poso niki jenengan kudu upaya kuat. Jangan tergesa-gesa. Poso kudu diutamakan. Sampai kalau kalian jenengan poso dalam keadaan kelaparan, jenengan tahan. Sampai panjenengan pucet wajahi. sampai kulo panjenengan bibirnya memutih karena kelaparan. Allah memberikan jaminan, memberikan kemuliaan luwe agung tinimbang kemuliaane Nabi Musa. Diangkat hijab kalian Gusti Allah saat kulo panjenengan hampir berbuka puasa seperti sore itu. Iki siji. Hadirin, iki posone lahir wis koyok ngono. Allah memberikan begitu banyak kemuliaan kepada kita. Iki nyegah-nyegah larangane Gusti Allah bangsa lahir wis dimulyakno kali Gusti Allah. Lho apa maneh sing poso niku jiwanya. Sing poso niku rohe. Rohnya yang dulu hanya maksiat, dulu roh sing suudzon nyongko wong elek, akhirnya poso ngedapno Al-Qur'an ijtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Apa maneh sing poso rohe? Sing biasa nyongko-nyongko elek dindut prei poso. Sing biasa golek kesalane wong liya, prei gak gelem golek kesalane wong liya, poso krana Allah. Yang biasa membahas kesalane orang lain, diceritakno nang satu dengan yang lain, dia berhenti, dia berpuasa. Sing biasa kizbu, goroh, mandek dia tidak mau. Al-ghibah didoi, ngerasani ngalor ngidul poso disik. Wan-namimah, bahkan kulupanjan yang suka adu domba, membawa kesalahan orang satu diceritakan ke sana untuk mengadu domba, pray. Itu bagaimana kemuliaan yang diberikan Allah kangguni wong sing iso ngono, jauh lebih mulia daripada posoni lahir. Masyiral hadirin, sing biasane sombong rumangsa apik, prei aku poso gak jagakno makhluk, aku mung jagakno Gusti Allah. Aku puasa, sing biyen aku mung jagakno eling sak liyane Allah, saiki tak genti, aku tak eling nang Allah. Rikala aku mampu, iki Gusti Allah yang memberi mampu. Alangkah bagaimana pemberian Allah dumateng wong sing poso jiwanya seperti itu. Terus diisi jiwa itu, sing asali nyongko elek, terus cukul husnudzon, dia melatih nyongko api di bulan ini. Walaupun niku konco kulon jenengan jelas-jelas mungsui, tetap husnudzon, positive thinking. Dia senantiasa menyangka orang baik, diisi untuk kebaikan-kebaikan. Bahkan dia selalu mengoreksi, tidak ada yang paling jahat kecuali saya. Gak ono sing iso madep iki dudu aku. Aku mingu ono ngersani Allah. Itu diisi, diisi yang disebut tahali, mengisi dengan kebaikan. Itu posone batin. Lah posone batin iku lek nurut ilmu tasawuf itu disebut suluk, melaku nang ngersani Gusti Allah yang maha suci. Iku cara posone roh. Jaga hati, menjaga jiwa, menganti kelonjenan iku cacat di hadapan Allah. Itu posone roh. At-takhalli anis sifati mazmumah, yaitu njogo dengan mengosongkan dirinya teko perbuatan sifat-sifat sing tercela dilarang kalian Gusti Allah. Iku at-takhalli. Wat-takhalli bisifati mahmudah, terus diisi ing jerone ati dengan sifat yang baik. Prihatin nenuk ngersani Gusti Allah, ketok salai, ketok dosane. Lebih-lebih ing bulan Ramadan niki wulan rahmati Gusti Allah, wulan ampunane Gusti Allah, wulan ikum minan nar, lepasnya manusia dari api neraka, bebas. Akhirnya kulo jenani yang ngati-ngati, diisi ati ini dengan sifat prihatin. Ojo malah bangga seneng karo ibadah. Harus prihatin. Sambil beribadah hati ini prihatin. Ya Allah, saya masih belum bagus. Prihatin nang keluarga nih. Keluargaku kok dereng sae. Prihatin nang umat masyarakat. Dilatih, dilatih prihatin kepada siapapun. Prihatin nang kancane podo pengamali, podo islami. Opo-opo pengamal, konco-konco. Usumi ngaji, dia kok tidak di sini. Prihatin hati ini. Mengapa teman-teman yang dulu malam-malam mujahadah berlinang air mata menangis bareng? Mengapa kok tidak kunjung hadir? Ada apa? Prihatin hatinya. Ini kudu dilatih di setiap saat. Ini namanya tahalli. Terus diisi merasa nol. Tidak mampu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Karena ngerti dan hanya dan Allah lah yang menciptakan kita dan apa yang kita berbuat. Akhirnya cukul di jerone ati, berarti ini ciptaan Allah. Aku orang duwe opo-opo, diisi perasaan nol, gak duwe perasaan sedikit pun di hadapan Allah. Bahkan itu menyadari bahwa itu miliknya Allah. Bila la haula wala quwata illa billah. Ini namanya posoi batin. Lagu lenjenan das bundi, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Kita tahu bahwa puasa Ramadan ini adalah ampunan Gusti Allah. Bahkan Allah mengatakan ghufirolahu disepuro kangguni wong sing poso. Ampunanku tak sebar nang wong sing poso. Wong sing ngerti karo hak lan kewajibane poso. Hak Ramadan lan kewajibane kula ngisi Ramadan. Apa cukup ghufirallahu? Mboten, mata qaddama min dzambi. Bahkan dosa-dosa yang lalu pun akan saya ampuni. Ini hadirin yang saya muliakan. Lu tondo-tondo dosa ini gue di sepuro. Niki monggo kita koreksi. Lon jenengan poso tiap tahun bahkan panjenengan sak niki wis poso oleh petang dino. Mestine wis di sepuro dosa ini kali Gusti Allah. Tondo-tondo poso ini wong diterima di sepuro dosa-dosa ini wong iku senantiasa nampak cacate ono ngersani pun Allah. Ket. Salahi onok ngersani Gusti Allah. Iku tondoni wong disepuro. Lata sepundi kulonjinan duso gak tahu ketok. Sing perasaannya api lah. Sing disepuro apaan ini. Lah wong ngelak tondoni disepuro. Kok sing kuetok ngelak. Eh masih lo kadirin. Allahu Akbar. Ketok. Kulon iki sing munafik diwe Gusti. Niku wong sing disepuro aku nduyatin. Duso ini ku ketok apa ya. Tapi lek dosane besok digawa nang akhirat, dituntut dilandrat nang akhirat, dosa ora ketok, sing ketok mung apike tok, sing ketok mung ganjarane tok, sing ketok mung banggane tok, alamat niku besok dituntut kali Gusti Allah. Saiki mboten usah ngenteni ana akhirat. Mboten usah ngenteni ana di alam mahsyar maksudul hadirin. Kulon jenan wis ketok iku besok disiksa apa mboten, dilebokno neraka apa mboten, sakjane wis ketok ana alam dunia niki. Lek jenengan selalu ketok salahi, ketok cacate, ketok dosane, ketok lek kulo panjang wong sing paling elek, terus sering jaluk sepuro, sering rumongso nangis di hadapan Allah, sering rumongso elek, alamat kula jenengan di sepuro kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku alamat ngoten hadirin. Tapi kula jenengan kan boten nggih. Mujadahi mempeng ketok aku wis mujadah. Dusane ora ketok. Kula jenengan salate tarawih mempeng sebagai imam pisan. Khatam Al-Qur'an berkali-kali ketok. Dusane sing mingu lali karo Gusti Allah mboten ketok. Kan ngoten nggih hadirin. Ingat kacang ora ninggal landaran. Kula jenengan anak putune Adam. Nabi Adam niku disepuro kali Gusti Allah. Iku gara-gara prosesnya 200 tahun rumongso elek. Robbana zolamna angfusana rumongso dolim. Iki Al-Quran ma'asirul hadirin. Nabi Adam dipun sepuro kali Gusti Allah. Dimulyakno kali Gusti Allah. Prosesnya robbana zolamna angfusana iku 200 tahun. Rumongso zolim lan nangis terus ana ing muka bumi 200 tahun. Niki mbah kula jenengan. Lah kula jenengan anak putune kepingin selamat donya akhirat. Kepingin selamat diridhoi kali Gusti Allah. Tapi kula jenengan malah rumongso apik tok, gak gelem ketok salahe, gak ketok dosane, gak ketok zalime. Malah lek ana wong nangis kula jenengan malah nglarang, malah benci, bahkan kula panjenengan duwe suudzon li ghairillah iku nangise gak krana Allah. Awas kula jenengan nek mboten tobat. Ana kancane nangis suudzon, iku ono gak ikhlas li ghairillah. Nangis ngene ku nangis haram. Malah kula jenengan sibuk ngoreksi kancane. Padahal tondo-tondo tobat diterima. Dosa disepuro. Nabi Adam diawali 200 tahun nangis ono ngersani Gusti Allah. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khosirin. Ini kurang 100 tahun masih roh hadirin. Kula jenengan wis gak usah nangis 200 tahun umure ora tutuk. Ya ora usah nangis terusan nggih. Di sore hari inilah monggo kita menyesali segala dosa kita. Ketokno kesalahan kula jenengan ono ngersani Gusti Allah. Pumpung hijab diangkat kulon jenengan langsung berhadapan ono ngersani pun Allah. Ayo trapno detik ini. Ati jenengan monggo didepno ono ngersani Gusti Allah. Rumongso nol gak duwe perasaan opo-opo. Rumongso nol gak duwe ngendelno selain opo-opo. Mung siji Allah titik. Kosong no roh jiwa kulon jenengan di sore hari ini. Sebab jaminan Rasulullah mengatakan umatku yang berpuasa dibuka di saat kala buka puasa menjelang buka puasa hijab diangkat cek ndonga nang Allah supaya diijabahi. Monggo diangkat hijab ini, hijab-hijab sing ono ati jenengan buang kabeh. Nol-nol ma'asyiral hadirin. Nol sing ketok eleke prihatino ngadem nang Gusti Allah. Apa ono ngadep nang Allah karo guyu masira hadirin. Jaman wis kewalik ngadep nang Allah karo guyu, ngaji karo guyu. Ya silakan, silakan terserah. Tapi sing jenenge madhep nang Allah iku tidak boleh tertawa, tidak boleh takabur, yo gak boleh ngendelno liyane Allah. Mung siji madhep nang Allah. Monggo hadirin. Kita latih jiwa kita, hati kita madep ono ngesan pun Allah. Nol, ilang no perasaan apa-apa. Santai, tidak boleh tegang. Ngetrap no innaka mayyitun, sesungguhnya kamu adalah mati. Ngetrap no kaya wong mati, tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Rumongso tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari terutama adik-adikku hadirin kan kamu. Nggih monggo kita dengan sungguh-sungguh. Sing boten apal nderekno ya sayyidi ya Rasulullah sekedar mawon. Sing penting pengajian iki kita praktekno, aja mung hanya ngerti tok. Kita praktekno. Pokok-pokok sore hari ini kulon jenengan madhep teng Gusti Allah. Pokok-pokok kulon jenengan bersimpuh di hadapan Allah. Perasaan jenengan ketok dosane. Perasaan kulon jenengan nyakiti Gusti Allah sebagai Tuhan kita. Nggih monggo hadirin sing mboten apal ya sayyidi ya Rasulullah. Getarkan hati kita. Sebab hakikate wong iman madhep nang Allah iman temenan. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wong lek madhep nang Allah iman tenanan. Bila kula njenengan nyebut asmane Allah termasuk maca selawat di dalamnya ada asma Allah. Wajilat qulubuhum iku dikai tenger karo Gusti Allah. Wong iku rikala salat, rikala mujahadah, rikala eling Allah, rikala ketok dosane, wajilat qulubuhum. Atine ana getaran takut di hadapan Allah. Wedi sehingga dia ndak kobrel nyalahno liyane krana atine diisi takut wonten ngersanipun Allah. Wajilat qulubuhum wa izatuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini mesti ngaten. Dan apabila dia mendengar atau melihat ayat-ayat Gusti Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, apa sing terjadi? Wong sing madhep nang Allah atine niki iman marang Allah, zadathum imanan, zadathum imana, tambah imane. Lek wis tambah imane berarti tambah gemetere ana ngersane Gusti Allah. Monggo kita koreksi. Sejauh ini kula panjenengan wis ngono apa durung, apa malah rumangsa apik tok niki monggo kita perhatikan. Mumpung wis ana kesempatan makasirul hadirin, ibu-ibu yang saya muliakan. Apa ayat-ayat Gusti Allah? Al-Quran adalah ayat-ayat Allah. Ingat di zaman Musa. Di dalam dawuh Al-Quran. Zaman Nabi Musa niku ono pembesar yang kufur, Fir'aun. Fir'aun sampai wani-wani mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku pangeranmu yang tinggi, yang mahaluhur. Karena Fir'aun merasa aku minguono ngersani Gusti Allah. Nabi Musa datang untuk melakukan perintah Gusti Allah. Fir'aun menolak. Nabi Musa dikejar-kejar mau dibunuh. Apa ayat-ayat tondo-tondo di Al-Quran? Sebelum Fir'aun tenggelam ke samudera Lautan Merah, Allah ngekei tondo-tondo tenggelami Fir'aun. Akhirnya terjadi di zaman Fir'aun hujan darah, udan getih. Sehingga Fir'aun waktu itu wedi pisan. Tapi dengan keangkuhan Fir'aun mengatakan Allah, itu gejala alamiah, ora ono opo-opo. Hujan darah sungguhan ma'asirul hadirin. Dikai udan getih esek gak mampu. Gak mempan peringatani Gusti Allah melalui Nabi Musa. Suatu saat diparingi udan kata. Ing jamani Fir'aun dadak udan tapi dudu banyu. Kata kodok sing rutuh. Setelah diperingatkan masih tetap. Maka Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. semuanya ditumpas habis oleh Gusti Allah. Mengapa? Karena zaman itu Fir'aunisme sudah merajalela. Orang mempertuhankan Fir'aun lari dari Allah. Orang mempertuhankan jabatan dan pangkat lari dari Allah. Akhirnya sebelum ditumpas diperingatkan hujan darah, hujan kata, akhirnya ditumpas habis oleh Allah, tenggelam di Laut Merah. Iki tondo-tondo ayati Gusti Allah sing ono Al-Quran. Hadirin, tahukah kulon jenengan? Di tahun ini kemarin, ini kejadian nyata. Di India sudah diperingatkan kali Gusti Allah hujan darah, maksudnya hadirin. India, hari ya bulan-bulan ini ada hujan darah, bahkan bukan apa, darah sungguhan masih hadirin, bercampur dengan air. Diselidiki ada darah, ini peringatan Gusti Allah. Bahkan di Jepang, di nampil sana di internet ada, di Jepang peringatannya Nabi Musa, seperti zamannya Nabi Musa peringatan Fir'aun, hujan kata masih hadirin. Podo karo sing ono Al-Quran. Fir'aun hampir hancur, ada hujan darah. Pemerintahnya Fir'aun hampir habis, hujan darah, hujan kata. Saiki dunia wis dilingno karo Gusti Allah langsung, bukan main-main. India hujan darah, Jepang hujan kata. Akan terjadi apa ini konco-konco kulo hadirin wal hadirat. Lelek zamane Nabi Musa berarti ate ono kiamat kecil itu. Ono tsunami besar sehingga Laut Merah terbelah dan nutupi umat di zaman itu. Lah kira-kira zaman iki ate ono apa iki hadirin hadirat. Sudah jangan tertawa kita kalau begini. Jari cinta Al-Quran darusan saben dino. Sekarang kejadian nyata, ayat-ayatnya Allah yang nyata ada dan turun. Berarti-arti ana apa dunia iki hadirin. Kalau itu zaman Nabi Musa, Fir'aun yang zalim yang mengo teng Allah dihabiskan oleh Allah. Iki jangan-jangan nanti ini peringatan golongane wong-wong sing zalim, wong-wong sing mengo nang Allah, wong-wong sing maksiat gak gelem mandeg, ini mungkin akan dimakan tsunami ini masih hadirin. Ya mungkin akan terjadi tsunami besar. Mbah tsunami air apa tsunami api gimana hadirin. Apa ya tsunami jagat ini akan logrok terjadi gempa yang besar. Yang jelas peringatan Allah di Al-Qur'an sekarang muncul seperti halnya zaman Nabi Musa. Hadirin yang saya muliakan. Kasihan anak-anak kita yang belum tobat lek nganti ono ngono iku. Kasihan keluarga kita yang durung gelem ngetrapno lilah bilah, sing durung gelem mujadah, gak gelem sholat, gak gelem poso. Ojo dikecam tok saagen banget. Kalau itu memang terjadi, kasihan umat masyarakat ini. Mosok kulon jenengan teko hadirin. Deleng umat wis kaya ngene padha minggu nang Gusti Allah rumangsa apik ngendelno amale dhewe-dhewe, mosok kulon jenengan teko, siarkan ilmu ini, amalkan, siarkan ke orang lain. Apapun terjadi, walaupun rintangan di hadapan kita, lebih baik kita hancur asal kita berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah manisnya iman kita kepada Allah. Tidak takut resiko, tidak takut hambatan yang ada hati kita. Yang penting pokoknya pokok berjuang Allah. Allah umat masyarakat jami'al alamin. Jangan takut ditentang. Jangan takut menangis. ayat-ayat Allah untuk turunnya siksa nyoto wis mudun maksiral hadirin. Sopo sing iso nolak balak niki hadirin hadirin. Sopo sing iso. Monggo wadul nang Rasulullah. Matur dumateng Kanjeng Nabi tu Rasul. Kula jenengan, kula ngertos lek jenengan abot marang umat panjenengan. Sehingga panjenengan saat sakaratul maut malaikat Izrail jabut nyawa jenengan. Saat nyawa enten dengkul panjenengan dek niku saking abote teng umat. Rasulullah berani menghentikan, tolong mandek dhisik Izrail, mandek dhisik niki nyawono ndek dengkule Rasulullah. Wonten napa ya Rasul, jenengan kok panjenengan perintah mandek. Padahal niki jabukan nyawa sing paling alus, belum nate kula jabut kados mekaten dumateng makhlukipun Gusti Allah. Yo mandek kok. Iki apa jabutan paling alus Izrail? Inggih Rasulullah, niki jabutan paling halus. Aluse ngene iki sik lara kaya ngene Izrail. Inggih ya Rasulullah. Ya ngene iki aluse jabutanmu, kok larane nemen ngene iki Izrail? Inggih ya Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi apa? Lah lek umatku ya apa iki Izrail? Lah lebih-lebih umatku sing ngaji ndek gedung sing mengo iku ya apa iku mbok iso lek dijabut karo kowe jabut Izrail. Lah sing ngaji ndek gedung golongane wong elek-elek, sampah-sampah dosane akeh iku ya apa iku kanggo umatku? Tolong Izrail, mandek aku tak ndonga teng Gusti Allah. Saat itu Rasulullah ndonga teng Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, kalau umatku sakaratul maut koyok ngene mawon pun lorone nemen, dan ya umatku pun kula nyuwun lorone sakaratul maut umatku jadikan satu padaku, kula sing nanggung larane umatku, umati umati ya Allah. Dadi iki Kanjeng Nabi perhatian kali umat kula jenengan iki diperhatekno. Aku lho jenengan gak tau eling nang Kanjeng Nabi maca selawat nangis malah dikecam hadirin. Aneh zaman ini. Cinta pada Allah, cinta Rasul, maca selawat ketok dosane nangis malah didoi. Iki salah satu mungkin badhe turune balak tondo-tondo sing di India lan Jepang sudah jelas ada. Mari donga dijabut terus niki Kanjeng Nabi mikiri umate. Sampai nyawa di tenggorokan Rasulullah hanya diam meregang nyawa sebelum roh lepas dari jasad. Saat lepas dari jasad didengar oleh Sayyidina Ali apa sing dirungokno Kanjeng Nabi sebelum rohnya lepas dari jasad hanya mengucapkan umati umati umatku, selamat tinggal umatku. Aku tak mulai dhisik umatku. Kowe urip tak tinggal akeh dajjal-dajjal di kalangan umatku. Durung dajjal sing temenan mudun. Hati-hati ya umatku. Tak enteni besok ana lawange swarga kowe. Umati, umati. Tapi sing dintani ndek lawange swarga karo Rasulullah. Maksiat tok kaya kula iki hadirin. Mengu, mengu lali kali Gusti Allah. Gak ngereken kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Rasulullah mboten tega. Ayo matur wadul nang Kanjeng Nabi. Ya Rasul. Niki pun enten di Al-Qur'an mudun niki hujan darah. Ya Rasul, di zaman Nabi Musa hujan katak niki mudun di Jepang. Niki tondo-tondo badhe wonten balak ageng ya Rasul. Jenengan syafaati umat jenengan ya Rasul. Bila perlu panjenengan sunaken teng Gusti awam pun dhisik sebab kula dereng tobat, anak-anak kula dereng kula didik, keluarga kula dereng ngerti ilmu niki, bahkan isik mingulan lari daripada ilmu itu. Monggo matur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuwun supaya kalian Allah subhanahu wa taala ini diijabahi. Kita nyuwun dumateng Allah lan nyuwun masuk dateng Rasulullah supaya dijalukno kali Gusti Allah, karena Rasulullah diberi ijabah tunggane kali Gusti Allah. Mari kita membaca selawat. Semoga-moga pengajian ini kula jenengan iki sedaya benar-benar diridani kali Allah subhanahu wa ta'ala. Sing dereng ngapal hadirin wal hadirat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai akhir. Iling nggih Pak, hidup terbatas. Kula jenengan sebentar lagi ketekanan tamu Israel. Engkene wis Israel teko teng jenengan kula panjenengan baru kaget. Duh Israel, kuwi kok kesusu-susu, aku isih enom kok. Aku isih durung umur 40, kuwi kok kesusu rene. Gak ono waktu aku tak tobat dhisik, tapi kasep hadirin. Kasep. Jangan seperti itu. Berapa kali anak-anak kita goncengan kecelakaan mati bareng putra putri. Iki tanggung jawab sapa hadirin hadirat. Ojo dikecam iku wis nasibe dhewe. Sedangkan nasib kula jenengan durung karuan kabeh. Durung jaminan kabeh. Monggo nyuwun teng Gusti Allah, madhep teng Allah dilatih konsentrasi dengan membaca selawat. Yakin Rasulullah mboten tega dumateng kula jenengan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih monggo kita getarkan hati kita nih. Jadi hakikate zikir niku hati yang bergetar. Misalkan jenengan moco ya Sayyidi ya Rasulullah, ku panjenengan tekan di hati jenengan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ditekan ku jenenge bergetar. Niku jenenge iman wajilat qulubuhum, atine bergetar. Nalika kula panjenengan mirid ya Sayyidi ya Rasul, atine apik, ambek glambiar tanpa getaran, ini berarti hati kita dereng terisi iman hadirin. Mumpung ana kesempatan di sore menjelang buka puasa diangkat hijab kali Allah, pasti madep. Nek madep pasti diterima. Getarkan jiwanya. Jadi lek maca Allahumma ya wahidu ya kan, ati niku buanter jerite bergetar. Mumpun dibiarkan hati kosong. Nggih ngaten nggih, sing gak apal ya Sayyidi ya Rasulullah. Getarno hati itu. Karena hubungan kita adalah wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Al-Fatihah. Nggih ketokno dosa-dosa kula njenengan. Ketokno khianat kula njenengan kali ibu kula njenengan. Ibu kula njenengan mati durung ruwel ilmu niki. Bapak kula njenengan mati durung kenal ilmu iki. Monggo kita suwena teng Gusti Allah. Muga-muga dingapura getarno hati kula njenengan. Umpun nganti besok ana akhirat kula njenengan dituntut karo wong tuwane nggih adik-adikku. Njenengan gembul amal, gembul haji, gembul bacaan-bacaan wirid. Koyok-koyok munggah swarga, dadak ibu njenengan mudun anakku, mudun. Kowe durung bales aku, malah kowe nyakiti mudun sakolo. Kula panjenengan gak dadi ahli surga, neraka kula njenengan hadirin-hadirat. Kula njenengan gak tau berpikir ke sana. Koyok-koyok wis apik. Koyok-koyok wis bener. Tau nyakiti wong tuwa pisan durung disepuro cilaka kula njenengan sedaya. Monggo hari ini, malah sore hari ini kita mohon ampunan pada Allah, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita hadirin. Al-Fatihah. Bismillah. Monggo kita getarkan. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad,

Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturikona filujati bahril wahdah hatta lanaro walanasma'a walanajida walanukhisa walanatakharuka walanaskuna illa biha watarzukona kamama maufirulika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama marifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa su kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dolam tuwa pada wa rabbini wa laisa liya sayyiti siwaka fa indaruta kuntu saksun halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni wa kotolam tuwa pada wa rabbini wa laisa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksona lika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni fa kotolam tuwa pada wa rabbini wa laisa liya sayyidi siwaka wa intaruta kuntu saksona lika hadirin monggo karu melas nggih kaya-kaya sendepel ati sowan nang Gusti Allah gak wani kagak dosa monggo karu melas banget prihatin banget rikala nida ya sayyidi ya Rasulullah itu lek hati membaca rohani membaca langsung Rasulullah mendengar maha jatuka ya umati apa butuhne umatku kui kok sambat kui kok nidak gabung nang rohaniku ada apa umatku niki lek roe sing nidak lek lesane tok ki buntu hadirin karena kita hubungan dengan Rasulullah pun adalah hubungan roh roh dengan roh antara kita dan pimpinan pimpinan umat ini monggo hadirin karu melas nyebut asmani Rasulullah batin sowan nang rohaninipun Rasulullah menghadap kepada Allah karena beliau pimpinan kita gabung kepada pimpinan kita mari hadirin dengan melas yang tenanan ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaitsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanduri laya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah ya ayyuhal ghaitsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanduri laya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah ya ayyuhal ghaitsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzurillah ya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habibawahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat khilati fi baldati khuz biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habibawahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat khilati fi baldati khutiyati ya sayyidi wal umati ya syafi'al khalqi habibullahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat khilati fi baldati khutiyati ya sayyidi wal umati Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'lil anama musri'in bil wahidiyatil rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasirif tahwahdina kuribali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'lil anama musri'in bil wahidiyatil rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tawadina kuribali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin safi'il umami walali wajalil anama musri'in bil wahidiyatil rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tawadina kuribali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fi ma khalaqta wa til balda ya Allah wa biadil mujada ya Allah. Hadirin pengamal wahidiyah, ini sudah banyak kerusakan sampai Allah memperingatkan hujan darah, hujan kata. Monggo semua tingkatkan mujadah. Jadi kalau Allahumma barik niki adalah ya Allah berilah barokah, barokah makhluk ini di dalam negara ini. Moga-moga dengan barokah ini dicabut balak saking dunia ini. Monggo hadirin. Allahumma barik fi ma khalaqta wa til balda ya Allah. Wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa til balda. Wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah. Wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah. Wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah. Wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah. Wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah. Wa fi hadil mujadah ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Hadirin tolong mujadah, mujadah tingkatkan dimanapun. Sing boten apal ya Sayyidi ya Rasulullah, terutama Allahumma barik. Ini alat yang dari beliau untuk ngangkat supaya umat masyarakat diangkat derajate, didono balak sanging sane ben Allah. Tondo-tondo pun jelas. Monggo di sore hari ini menjelang buka, pasti ono sing diijabahi krono hijabe wis diangkat kali Gusti Allah sesuai dengan hadis kala wau. Hadirin pendengar budiman dimanapun Anda berada, ataupun panjenengan sintik beriki, panjenengan nek panjenengan hari ini diangkat hijabe kali Allah, di hadapan jenengan hanya Allah titik kanok sopo-sopo, bahkan jenengan tidak ada innaka mayitun, yang hidup Allah, yang ada Allah, tapi ora dibayangno di perasaan Allah titik. Monggo lek kaya ngono pasti diijabahi. Dongakno umat masyarakat muga-muga sadar fadhil ilallah. Kita doakan agar bangsa ini, negara ini, dunia ini didohno teko bencana-bencana ini hadirin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal adzam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ghausi hadzal zaman wa a'wanihi wa sa'iri auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqq ismikal adzam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ghausi hadzal zaman wa a'wanihi wa sa'iri auliyaika ya Allah, ya Allah. Ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismika al-adham wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati kausya dan zaman wa awanihi wa sairi awliyaika. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balik jami'al alamin nida'ana hada wa jalfihi ta'asiram balikum. Balik jami'al alamin nida'ana hada wa jalfihi ta'asiram balikum. Balik jami'al alamin nida'ana hada wa jalfihi ta'asiram balikum. Fa inna kala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa inna kala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa inna kala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatiha. Iya kena butuh. Sebelum saya akhiri, hadirin, monggo kita latih sambil sholat. Kita latih menangis, kita latih berlinangan air mata. Sambil zikir, kita latih menangis. Sambil sholawat, kita latih menangis. Mengapa? Karena Nabi Adam sak dalan-dalan zikir karo nangis, hadirin. Iku mbahe menungso. Lalek bayi koyok ngunu kok kelunjen dengan zikir karu sombong, sholat karu minggu. Terus pun dini hadirin, dilatih. Ngaji di gedung, kalau menangis, jenengan pun kaget. Kita golongan wong kakan dusuh. Wisto kecemen, panjang kecam apapun, kami tetap berdosa. Dan kami akan berusaha menangisi dosa saya dan dosa hadirin. Jangan takut menangis. Karena zaman sahabat lek Kanjeng Nabi ngaji, kabeh padha nangis, bahkan ana sing semaput. Bahkan jenengan padosi kitab ndi sing terangno lek ngaji karo guyu, ngaji karo guyon, ngaji karo gandang, ngaji karo nyanyi. Panjang padus kitab ndi sing ngono. Kalau kita ingin kembali kepada Allah. Tapi ya gitu, ini sudah zamannya. Kita yang salah. Kok ana wong ngaji karo guyu, itu saya jenengan sing salah, ndak mau menyiari ilmu ini. Hadirin, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan kula nyuwun agung pangapunten. Kita ketemu di minggu yang akan datang dalam situasi yang sama setiap minggu di bulan Ramadan. Nggih kula kinten cekap semanten kemawon. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menangis, menangislah selaginya kita masih merasa dosa. Menangis, menangislah selaginya kita menghadap kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan ampunan berarti bulannya umatnya Rasulullah untuk menangis. Menangis, nangislah walaupun kita dikecam. Menangislah di saat orang tertawa. Bangun malamlah di saat orang tidur. Niscaya kita akan menemui Tuhan dengan selamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghasadaz zaman an-nadroh wal barakah wal karomah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.